Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Hataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhal bil kat wa tanfarji bil kurab wa tuqabil awaj wa tunali bil ragat usul hawatin wa yustad kal gawam jukarim wa alali wa sabbi fi kulamati wa nafasin biada di kulli ma'lumilaka. Amma ba'ad. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kecewa. Boleh aja kecewa. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Karena kecewa berlarut-larut menghasilkan jengkel. Dan jengkel berlarut-larut menghasilkan dendam. Dan tema kita kali ini adalah dendam. Apa itu dendam? Dendam adalah salah satu penyakit hati yang menyebabkan panasnya hati, bergejolaknya hati, yang menyebabkan terjadinya bahaya buat diri kita. Baik kesibukan, karena kenapa? Sibuk memikirkan orang lain. Padahal ada banyak yang bisa kita kerjakan, betul tidak? Ngapain mencela orang? Ngapain mengukur orang? Ngapain menilai orang? Nanti Allah yang mengukurnya. Oke? Inilah bahaya dari sifat dendam. Makanya dendam ini harus dihilangkan. Karena bisa jadi dendam itu menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Dan alhamdulillah kita hadirkan dua bintang tamu. Dan semoga bintang tamu ini tidak memiliki sifat dendam. Dia adalah Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Syah? Baik-baik. Alhamdulillah baik Syah. Selain Reza, di samping kiri saya ada Nilam. Assalamualaikum Nil. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nikmat ya. Kalau tidak punya dendam. Nikmat. Iya. Kalau punya dendam bahaya. Karena dendam itu tidak ada habis-habisnya. Hati-hati. Karena dendam itu buah hasil dari kemarahan yang tidak ketampean untuk dibalas. Karena dendam itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang didendami. Atau mendoakan supaya yang didendami itu celaka. Itulah bahayanya dendam. Sampai-sampai dia tidak ada waktu lagi untuk ibadah karena memikirkan dendamnya. Awas. Awas. Bisa saja dia masuk ke masjid, tapi yang dipikirnya bukan Allah, tapi yang dipikirnya adalah yang didendam itu. Ada tiga yang tidak bisa hilang dari manusia. Yang pertama, iri hati, kecemburuan. Itu wajar. Wajar manusia cemburu, tapi cemburu yang sepantasnya. Cemburu yang positif. Makanya larikan ke kemana? Ke positif. Aku cemburu, dia cantik. Makanya rawat mukamu. Bukan cemburu sama orang, sampai dia harus, maaf, larinya ke negatif. Itu. Sama. Sifat yang kedua, yang tidak bisa hilang dari manusia, adalah sifat percaya. Percaya. Baik percaya kepada makhluk halus, percaya pada kata-kata orang, sehingga dibohongi. Percayanya tinggi. Dan yang ketiga, inilah yang berbahaya, yang namanya sifat dendam. Ada pasal pada diri manusia dendam. Jadi kasih, ya tunggu pembalasanku. satu saat kau butuh dengan saya, tidak akan kukasih. Pasti. Pasti akan timbul yang namanya kebencian seperti itu. Namanya dendam itu. Makanya dendam itu ada pada diri manusia. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa Nil? Ya, ada yang mau ditanyain Ustaz. Silakan. Ada wanita sama pria gitu. Terus mereka ada wanita dengan pria, kenapa dia? Menjalin hubungan. Ya, terus putus kan? Ya udah deh kita putus. Iya, aku ikhlas kok. Kamu boleh pacaran deh. Ini kamu supaya kamu dapat yang lebih baik apa gitu-gitu kan. Ya, aku sudah ikhlas. Iya, aku tidak marah. Kok kita putus saja. Mudah-mudahan kau tidak dapat pacar Allah. Iya. Ya gitu ya. Tapi di belakangnya tuh tiba-tiba begitu. Oh, saya ngerti apa yang dibicarakan oleh Nilam. Mau tahu apa yang dimaksud oleh Nilam? Bagaimana orang dua pacaran ini putus, terus apa yang terjadi di antara keduanya? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang dendam. Dendam. Tadi ditanyakan oleh Nilam, bagaimana jika lo dua titik-titik, ya, laki-laki perempuan, tiba-tiba menjalin hubungan, tiba-tiba ada putus, salah satu diantaranya mengikhlaskan, tapi tiba-tiba dalam hatinya masih ada berarti itu masih ada dendam di dalamnya. Aku sudah ikhlas melepaskanmu. Carilah wanita yang lebih baik dari saya. Yakin kau tidak dapat. Itu sama aja dendam. Jangan pernah meniatkan, menginginkan sesuatu kejelekan buat orang lain. Maaf, tidak ada hak kita untuk mencap orang jelek. Apalagi mendoakan orang jelek. Karena kita belum tentu lebih baik dari dia. Makanya dendam itu bermacam-macam. Ada dendam yang dihasilkan dari ketidakpuasan, kekecewaan. Kecewa. Saya bikin acara dia tidak datang. Baiklah, nanti kalau dibikin acara aku tidak datang juga. Kadang-kadang ibu-ibu gitu. Mau kemana? Mau ke pesta perkawinan? Lihat dulu catatan waktu kita bikin acara. Berapa isinya? Gitu aja kembalikan. Itu namanya balas dendam. Yang kedua, karena memang pernah disakiti. Sehingga dia dendam. Sebaiknya kita memaafkan. Karena Allah sendiri sangat memaafkan. Inna Allah Ghafur. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Allah saja mengampuni. Masa kita tidak bisa mengampuni? Betul tidak? Jamaah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, kehilapan. Sebagaimana tidak ada manusia yang tidak punya daki. Pasti ada kotorannya. Betul tidak? Iya. Kenapa, kenapa? Kalau ada orang yang dendam nih, terus dia sampai ngebunuh. Terus orang itu bertobat. Benar-benar tobat nasuha, Pak Ustaz. Nah, itu dosa gimana? Ya. Dosanya. Baik. Dosanya dia benar atau enggak? Begini. Maaf. Maaf. Maaf. Bagaimana perasaannya? Coba saya. Ya. Maaf. Ya. Jangan. Itu dosanya diampuni. Berbicara masalah tobat jelas akan diampuni. Tapi kalau berbicara tentang dosa membunuh, maaf, itu persoalan nyawa. Harus minta maaf kepada seluruh keluarganya. Kepada seluruh keluarganya. Tapi sebenarnya gini, yang namanya berapapun dosa manusia pasti diampuni. Tapi pada dasarnya tanda kutip minta maaf, jangan dipermainkan itu dosa. Apalagi hal membunuh. Maaf. Kalaulah kita berdosa, dendam, lalu membunuh, kemudian setelah membunuh, berarti baru dia tobat. Apakah tobatnya diterima? Itu tergantung dari Allah. Jelas diampuni. jelas diampuni. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, harus selesaikan dulu minta maaf kepada keluarganya. Minta maaf. Bayangkan itu sakitnya. Kok bunuh nyawa ini? Nyawa. Binatang saja kita dilarang membunuh tanpa ada alasan. Makanya ibu-ibu, kalau membuang air di baskom pada saat mencuci piring, jangan langsung dibuang. Langsung di got aja atau di manakah? Di lubang-lubang apakah tuh? Jangan langsung dibuang. Jangan sampai ada semut yang jalan. Kalau kena air pasti dia berteriak, tsunami. Apalagi manusia. Betul tidak? Tolong, jangan dipermainkan yang namanya dendam. Apalagi dendam karena, maaf, ketidakpuasan tadi. Dendam karena, maaf, disakiti. Apalagi dendam karena tidak diapa-apain. Karena cuma dikangal. Ya. Alhamdulillah nih, sekarang saya ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Jadi, tetangga saya itu, mantannya Nilam. Ya. Kan aku jadian sama tetangga. Dia masih ini nih, masih nyimpen dendam nih sama Nilam. Surat sama saya kan. Nih gue masih dendam sama Nilam, gue diputusin sama Nilam gitu kan. Gitu. Saya selalu nasihatin, gak boleh dendam. Gak boleh gitu gak kan. Boleh dendam. Tapi, saya mau nanya nih, ada gak doa khusus buat nahan dendam gitu kan? Biar nanti setelah pulang dari sini. Adakah doa khusus untuk menahan dendam? Untuk menahan dendam. Ya. Biar nanti saya pulang dari sini. Mau tahu. Saya sampein ke Nilam, supaya Nilam itu berdoa. Tunggang lagi dendamnya. Mau tahu apa doa yang dibaca agar kita terhindar dari dendam? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang apakah ada doa agar kita terhindar dari sifat dendam, mau tahu? Mau tahu? Apalagi tadi yang ditanyakan oleh Mas Resa, yang insya Allah akan diberitahu kepada tetangganya, berbicara tentang doa, maaf. Selesaikan dulu diri kita, baru minta doa. Sekalipun engkau minta doa, ya Allah, hilangkan dendamku. Yang pertama kita lakukan adalah sanggupkah kita memaafkan orang itu. Maafkan dulu. Kalau mau memaafkan, lihat sisi baiknya orang yang kita dendam itu. Jadi lihat sisi baiknya. Itu, maafkan dulu. Kemudian ikhlaskan. Barulah minta doa. Allahumma inni a'udzubika minal kasbi wal kasad. Jamaah. Itu ya Allah hindarkanlah. Apalagi paling bagus. Setiap menjelang maghrib. Baca 3 surah. Apa itu? Surah al-ikhlas untuk diri. Surah Al-Falaq dari iri hati. Karena ini yang bahaya, dengki. Surah Al-Falaq paling bagus. Kemudian surah An-Nas dari gangguan orang. Itu sebenarnya memang kita dianjurkan untuk membaca itu setiap sore. Hati-hati, hati-hati. Allah Maha Pengampun, ngapain kita tidak mengampuninya? Baik, biar Allah lah yang membalas. Tapi juga kalau begitu, ya Allah, dia menyakitiku, biar engkau yang membalasnya. Ah, sama aja. Ya, ikhlaskan. Baiklah, kalau memang ada unek-unek tentang acara kita ini, silakan dilayangkan di Twitter Islam Itu Indah, di @islamitu_indah, dan insya Allah saya sendiri yang akan menjawabnya. Baik. Kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Mari kita berintrospeksi diri kita. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang namanya dengki dan segalanya. Sadarkan diri kita, bersihkan hati kita. ketika diri kita, apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Tanyakan pada diri kita. Pantaskah kita menilai orang lain itu jelek? Pantaskah diri kita ini menganggap diri kita lebih baik? Sementara kita sendiri punya dosa. Sudah ada kejaminan pada diri kita bahwa kita dalam penghuni surga. Sudah ada kacamatanya diri kita bahwa kita adalah orang yang selamat. Hilangkan sifat dendam, apalagi dendam kepada orang yang harusnya kita cintai. Dendam kepada orang tua, dendam kepada saudara. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kebencian kepada sesama manusia, dari kebencian kepada sesama manusia, dendam kepada sesama manusia, dendam kepada sesama manusia. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dendamku dan sifat amarahku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aku tak sanggup masuk ke neraka-Mu. Tapi aku tidak sanggup masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Pernah ada sifat dendam pada dirimu, pada orang tua? Kecewa sama orang tua? Ada? Ada, ya Allah. Maafkanlah segala sifat, sifat dendamku, ya Allah. Kesalahanku terhadap orang tuaku, terus sama ibuku, ya Allah. Ampunilah segala dosanya. Lindungilah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat dendam. Jauhkanlah kami dari marah bahaya, ya Allah. Bahkan pernahkah engkau mendoakan kejelekan buat saudara-saudaramu? Pernah terlintas dari hati kita untuk melihat mereka celaka? Ada pernah perasaan diri kita mau melihat? Bahkan pernah mendoakan orang itu cepat mati. Astagfirullahaladzim. Kita terpaksa diri ini. Bersihkan diri ini. Karena mana mungkin kita bisa berhadap kepada Allah dalam keadaan hati yang kusut, hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan dendam. Dendam adalah buah dari kemarahan yang tersimpan hingga berlarut-larut. Kekecewaan yang berlarut-larut, itulah dendam. mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik apa yang kita bisa rasakan. Bahwa kita pernah dendam, hilangkan. Semoga ini ada manfaatnya. Alhamdulillah surat al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.